الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Ya ayyuhalladzina amanu ha'ilinge wong sing iman la tadkhulu jumlebu sira kabeh buyutan ing pira tempat. Ghaira buyutikum kang ora panggonan sira kabeh utawa kang ora omah sira kabeh hatta tastanisu. Sehingga ngrasa nyaman sira kabeh, so ngrasa enak sira kabeh, istiqnas ngrasa enak. Etastadzinu tegese sehingga njaluk izin sira kabeh. Wa tusallimu lan uluk salam sira kabeh ala ahliha ing atase penduduke omah utawa ing atase sing manggoni omah. Fa yaqulu mongko ngucap sapa al wahid wong suwiji ngucapi assalamu alaikum adkhul utawa adkhul. Assalamu utawi salam iku alaikum adkhul utawa adkhul ana ta oleh mlebu ingsun. Kama warada fil hadis kaya oleh tumeka apa ma fi hadis ini dalam hadis. Zalikum te mengkono-mengkono salam iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh minat dukhuli tinimbang masuk bihoiri istidhanin kelan tampo pamit. La lakum nomono sira kabeh utada karuna dadi eling sira kabeh. Bidhomi tak klan izomno tak asaniati kang kaping kapindu fidali ing dalem dal. Manane ke ngerti khairi ya tahu ing api e dukhul bis salam mlebu klan salam. Fatak malu namo kong lakoni sira kabeh bihi e bidukhul ma'as salam to salam qobla dukhul sami. Fa illam tajidu mongko lamun ora metuki sira kabeh fiha fil buyut ahadan ing suci. Ya dzanu kang maringi izin sapa ahad laku maring sira kabeh fala tadkhuluha mongko aja manjing sira kabeh ha ing buyut. Hatta yudana sing den izini sapa lakum kedhewe sira kabeh. Wa ing kila lamun den ucapno lakum kedhewe sira kabeh badal istidzani sause jalu izin apa irji ubalya sira kabeh. Kamane nak diusir atau ora berkenan sohibul bait farjiu moko bali sira kabeh. Huwa te bali ay ruju tegese te bali ku askai luweh layak luweh apik e khairun tegese luweh apik lakum kete sira kabeh minal qaudi tinimbang lungguh alal babi ing atase pintu. Wallahu te Allah bima klan perkara tak malu nak kang lakoni sira kabeh minat dukhuli saking manjing. Bi idznin klan idzin wa ghairi idznin klan tabo idzin ku alimun dat sing pirsa fayujazi kumong kamal sapa wa kumong sira kabeh alaihi ing atase mata malun laisa ora ana iku ali kumong atase sira kabeh apa junahun apa dosa antat khulu ento manjing sira kabeh buyutan ing omah ghairu maskunaten kang ora berpenghuni kang ora ana sing duweni maksude fiha kang iku tetep ing dalam buyut mata unte kemanfaatan manfaatun tegese kemanfaatan nakum kedhi sira kabeh bistiknanin kelawan berteduh wa ghairi landan istiknan kabuyuti rubuti kaya dene omah pira-pira pondok utawa ribat wal khonati lan pira-pira omah nggih omah-omah persediaan iki napa nggih omah-omah umum sing teng perjalanan Mekah Madinah nggih al musabbalati kang den sediano untuk umum maksudnya untuk publik wa wahu ta Allah ya alamu pirsa sapa wa taala mak ing perkara tuduna kang ngetokno sira kabeh tudziruna tegese kang ngetokno sira kabeh wa malan perkara taktumuna kang nyimpen sira kabeh aitu khuna tegese nyimpen sira kabeh fitu khulin ing dalem omah ghairi buyutikum kang ora omah sira kabeh. Allah pirsa mingkos di salahin sanging niat apik aghirihi utawa liyane salah. Niat apik utawa ora iku apa sing pirsa wa saitlan bakal teko wa annahum. Sak temne wong akeh yuda dakhulu nalikane mancing sapa wong akeh buyutahum ing omahe wong akeh maksudnya nak mancing omahe dhewe tetep disunatno yusallimuna padha uluk salam sapa wong akeh ala anfusihim ing atase awak dhewe ne wong akeh. Ini termasuk adab Islam ya. Kalau terangno sing secara riwayat ya, terus nak salam teng omah niku posisi jangan tepat di depan pintu. Terus ngendikane Nabi ken ngambil ruknul baitil ruknul bab al aisar utawa ruknul bab al aiman. Terus misalnya niki pintu ya, misalnya niki pintu 1 meter, Berarti posisi Anda pas salam jangan tepat di garis pintu. Mergo padha karo kan sekali berarti kayak kan kowe roh jero omah sik. Kene tenggene samping napa? Samping pintu kiri utawa napa? Kanan. Niku teng riwayat Abi Dawud itu Nabi nerangno ij'al an ij'al ruknal bab an yasarika au an yaminika. Jadi kemana misalnya pintu madep ngilen berarti sampean madep ngalor nggih. Nggih. Aku lho mari teng Yogyakarta ning bingung perasaan kula nak salat kudu medan. Nggih nganti sak niki. Terus tapi kalau tetap madep apa, lagi madep ngulan malah railing apa, terus madep gitu. Kalau balik ini malah, berarti misalnya pintu madep ngulon, tiangnya berarti madep ngalor, gitu. Atau madep apa? Idul. Nah, terus posisi amun di tengah pintu, tapi tenggene apa? Corong ini kusen-kusen nih loh. Nah, teng samping, gitu. Terus, nah, itu memang sirine syariat Islam. Karena kalau sampean pulau pamit, muni assalamualaikum neng tengah-tengah lah, nong salin kelambi wong blotor, aku sekadung delok, sana rugen kadung ancekak ra kelambinan, ayo terus kau muni salam, waduh wae kan, jadi posisi ini nopo, pokoknya prakteknya yang dipraktekne Rasulullah itu sampai ngoten betapa detailnya Islam, terus misalnya pintu madhep ngulon berarti sampai neng kusen-kusen itu ij'al an yasarika au an yaminik, berarti nak an yasarika ke madhep ngalor. Nah an yaminika madhep napa ngidul terus salam nah engko nak soibul bait muni udkhul lagi kowe masuk paham gitu terus itu sirine kena apa Hajar Aswad niku didakok tenggene napa pojok ora pas pintu tapi teng pojok nggih pojoke rukune Hajar napa Aswad dadi ku sing darani multazam iku benal bab napa warukni jadi antarane pintu Ka'bah ambek napa Hajar napa Aswad iku donga mustajab. Malah ora pas pintune. Gor untuk ora sopan. Tapi saiki wong iku ya fanatik ning pas pintune, ya sembah wis rame melo-melo. Soale kena wong akeh wis repot. Kiyaine anut wong akeh dadi pintu masal wis keben ben go ngrameni napa Islam. Tetes kula baleni malih dadi kaifiyae salam niku posisi Anda itu tidak melihat isinya rumah mergo kowe napa posisine ngoten wae. Lah misale ndak sepersis itu sing penting ampun segaris dengan pintu. Itu ngendikane Nabi, jika Anda ndak melakukan itu sing penting posisi Anda tidak tilko albab, tidak persis depan napa pintu. Itu disebut fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa askalakum. Nah terus ulama khilaf nih kalau nerangno riwayat riyen nih. Notok sama salam tuh dulu mana? Rata-rata ulama bilang notok dulu. Jadi orang salam, assalamualaikum buat ini bunga-bunga nih bener-bener. Notok dulu. Nah ketika nanti ada jawaban baru nopo salam. Mergo tenggene riwayat kanu ashabu rasulillah yakro'u nababar rasul bil asobe. Terus wa fi riwayatin bil adzafir. Terus riyen sahabat kalau sawan nabi itu yaqra'unal bab bil adzafir. Terus notok pintune nabi napa? Bil napa? Adzafir. Kelan pira-pira napa? Napa pucuke napa? Pucuke kuku. Sing sering Bilal niku nak badhe adzan niku matur riyen Rasulullah. Pun nggih, terus niku jelas nggih dadi secara riwayat itu begitu. Nggih, secara riwayat gitu. Pun niku hukum dasar. Kemudian Abu Bakar tanya ya Rasulullah, bagaimana dengan rumah-rumah publik yang enggak ada penghuninya? Kados pondok, kados masjid, kados ruang-ruang publik. Nah, itu kalau untuk ruang publik yang tidak berpenghuni atau tidak ada yang punya niku laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha napa mataul lakum. Terus riyen tiang-tiang sairi yen niku ukurane ku sing wakaf omah umum antarane Mekah Medina. Ini kira ngono gitu. Jadi riyen tiang-tiang lomo, yes, tiang-tiang saya, tiang-tiang lomo ini kurang perjalanan Mekah Medina rado. Riyen benten-benten hotel. Berhubung tidak ada hotel, orang-orang dermawan itu dogawe omah-omah. Sing kira-kira kafilah niku keseleren. Dan ini jenenge al buyut al musabbalah. tentu tidak ada penghuninya karena ini wakaf. Paham ya, niki wakaf. Nah itu kalau disuruh salam, salam ning sapa wong sing wakaf ya ora ning kono. Sing nunggone ya ora ana nggih gratis rin. Lah niku makanya Abu Bakar tanya, bagaimana dengan rumah-rumah sing tidak berpenghuni? Nah itu ndak usah salam, cukup masuk omah sing ngoten niku. Terus kemudian pertanyaan ketiga, lalu kalau rumahnya sendiri? Misalnya kados kula teko kenging lunga mlebu omah kula piyambak niku kan salam fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Terus kowe nek mlebu omah dhewe kepengin barokah setane terusir kecuali ya kowe dhewe setan niku paling angel. Aku nak ra angel nak mun ngoten niku angel. Dadi donga supaya setane terusir jebule sing minggat kowe ya kowe ora. Lah niku kan muni napa assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Terus kena mulai ning omah niku ora usah gugah bojomu omahmu dhewe apa-apa wekmu dhewe cukup muni napa assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Terus niki aturan-aturan sing menunjukkan Islam niku detail. Faham ya? Karena kata salam itu terus kemudian ulama itu khilaf. Segot salam itu fleksibel apa kayak orang Betawi kudu muni napa? Assalamualaikum. Terus riyen dadi kontroversi nek cara Gus Dur selamat pagi ya padha karo napa? Assalamualaikum. Sore ya padha karo assalamualaikum. Nek cara kiai-kiai sing fanatik ya boten sama. Nak kula nu sederhana cara berpikir kula. Kalau kultur itu memang yang dikatakan Gus Dur atau siapa saja itu kultur loh ya, tidak sunah Rasul itu memang ada, tapi itu kultur loh ya, tidak sunah Rasul. Kalau sunah Rasul itu gak fleksibel. Misalnya gini, kalau ulama Mesir itu kalau ketemu temannya ya tidak mesti muni salam, kadang muni sabahul khair, masaul apa? Khair. Sabahul khair kan berarti selamat pagi, masaul khair. Selamat sore. Makanya ini pentingnya ngaji, ngaji sama ulama. Sebetulnya Nabi itu ya tidak selalu salam. Kalau ketemu temannya ya tidak selalu salam. Ya pernah salam, ya sering, tidak pernah ya sering. Misalnya Nabi ketemu sahabat ya kadang takok. Min aina jita, kamu dari mana? Kadang ya takok. Abu Hurairah, kenapa? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu ada di sini? Jadi Nabi kadang takok aneh. Ya aneh, kenapa kamu di sini? Niku ya Rasulullah, kulo lesu, terus melaku-melaku. Terus masyur. Merkirian ashabi sufan itu melarat-melarat. Angger melarat ngoten niku wis telat mangan ngoten niku mlaku-mlaku hiburan. Enak menawa sing nawani napa? Mangan. Dadi mulai dhisik iku wong melarat tuh seneng napa? Mlaku-mlaku. Niku wis kunane kuno. Dadi kena apa wong nganteng ning omah mergo ora pati melarat. Nang geris kluyar-kluyur ra jelas sampean silaturahim wis selamat. Dadi wis ngono pangeran wis ngoten terus. Jadi ya sing ngoten iku riyen-riyen ya pangeran. Lan Abu Hurairah ku mangkel pol. Lan Abu Hurairah ku cara oleh ra cocok. Niku ra cocok ambe Abu Bakar be Umar, cara oleh ra cocok. Lah Abu Bakar be Umar yo ora salah mun nasibe padha. Terus Abu Hurairah niku sahabat Islame 3 Hijriah. Niku mboten gadah keluarga tiang Daus. Niku rungokno nggih tiang napa Daus. Jenenge Abdurrahman bin Sokhr. Wong Bedui mondok didakok terasi Rasulullah teras masjid. Ya teras masjid. Sembah soalam soalnya teras masjid. Wong turu ya ana junub macam-macam. Lah nganti saiki dadi kontroversi teras masjid itu kena hukum masjid apa ora? Nek kena hukum masjid berarti sing turu ning kono ora oleh napa? Junub. Nah, terus jadi masalah. Saya kena ono takmir masjid terus dikei omah pojok masjid. Iku hukumnya masjid tau ora. Nah hukumnya masjid takmir omah dikei bojo iku berarti ora oleh kelon ning kono. Berarti kelon jero napa? Masjid. Lah nek dititipno kiai ne kene ra oleh ngganggu. Terus debat. Sing debat wong medhit kabeh ra gawe solusi. Lah sing musibah. Senengan takok kok ngono. Dadi takok kok. Lho nggih nate tetang kula tingkat niku. Mas Allah kesih ono musibah gede lah piye masjid digo kelon piye masjid tok digo kelon ternyata ada rumah takmir yang di wakaf di tanah wakaf napa masjid kok itu digeger ya wong nganggur-nganggur nu sing geger-geger nganggur tapi memang kalau terangno nggih masalah hukum masjid memang gitu jadi sing darani masjid itu bangunan yang untuk sholat. Apa mawu kifalil masjid di soronowo masjidan? Setiap yang diwakafkan masjid apa jadi masjid? Wah itu jadi perdebatan ulama mulai dulu, karena ada masjid yang disepakati masjid yaitu bangunan. Ada masjid yang lima maslahatil masjid yang enggak mesti disepakati masjid. Nah itu sekarang ulama sekarang tuh setuju yang maslahatul masjid itu tidak termasuk masjid dalam itikaf. Tapi wae masjid ra oleh didol. Wah itu pas debat dengan pisu-pisuan, yo menang sing ngawur. Wong padha ra roe. Saya riyen zaman tasih purun musyarah fikih. Nah ini merah di pensiun, kalau mau senior mau pensiun menjadi ini. Tapi saya pinter kalau di Bang Mustafa. Saya sering. Mungkin saya termasuk kiai muda yang baca kitab fikih-fikih besar sampai sekarang. Saya masih baca kitab mahal, ini rutin masih baca kitab mahal. Lah itu pertanyaannya sekarang, saya agak tahu mikir, saya kira ulama. Sekarang kayak masjid-masjid jamek di kota, di Bantul atau di Sleman, di Rembang sekalipun. Menurut sampean tanah masjid itu yang semuanya dalam bangunan masjid apa yang bangunan masjid untuk sholat sing dadi hukum masjid? Ndak cara sampean? Semuanya. Yang ada bangunannya apa semua? Apa Mas? Ketenan to ora jare sapa? Kalau itu tanah masjid semua ya kita sepakat, tapi yang menjadi hukum masjid yang khas enggak boleh kelon ya kan ya, enggak oleh jinob, ora oleh wong khid liwat ya Mas. Jika kamu katakan yang semuanya, sekarang semua masjid itu berarti kayak nguyah ya ini masjid. Ngising masjid. Wah kurang ajar tenan tamu-tamu itu, nguyah ini. Nah ya, jika kamu katakan semua yang dalam area situ masjid, berarti WC jeding ini pojok-pojok area masjid, berarti wong ngising masjid, nguyah masjid. Berarti mau termasuk anak-anak takmirnya ya kelon masjid. Nah, alhamdulillah wong Islam ora mikir nguyoh nang masjid, tenang sementing buka nguyoh. Sementing buka. Oh iya, apa meneh rombongan wali songo iku tukang ngebeki. Oh, iku tukang ngebeki. Mulane jare bapak, riyen bapak nak mimpin ziarah niku, nggih kadang-kadang nggih kersa ngono. Nak nguyoh nang masjid kudu bayar. Wong nak ning terminal bayar, ning masjid malah pas ora bayar. Eh, lumayan tak bayar 2000 ping swidak wong sak bis wis 120. Lah nek sak bis ora bayar kabeh. Jare dhewe bapak wong Islam iku ora entuk sarap. Nek nguyoh ning terminal glembar ning masjid ora bayar. Ya ikhlase tenanan nek bayar ning terminal, tapi nek ning masjid ra pati. Ikhlas. Berarti lah nek ge telung rombongan nek ngebeki bareng yo berangkat ngono. Repot. Nah itu menjadi perdebatan. Makanya suffah Suffatul masjid, napa terasi napa? Masjid. Hal laha hukmul masjid amla. Sekarang kita ini ndak usah fanatik ngoten. Teng Madinah niku nggih teng Madinah masjid-Madinah nggih ana napa? Tailate, ana tailat, ana napa WC. Ning Mekah nggih wonten. Padahal kalau kita mengatakan semuanya fi hukmil masjid, tentu ndak boleh ada WC. WC dan pokoke kepentingan napa MCK nggih cara di situ. Tapi kowe darani iku ora masjid, ya repot. Wis meneng ae ngono. Kok anggere takok iki yang cara jenengan sepundi, Gus? Ya pokoke nek sing saiki cek dadi nggon WC ya kena nggo ngising. Dadi ku masjid to, ora ya pokoke ngono ora sampe takon. Lho perkara ning ngeten teori kula sederhana. Kowe ora iso muni sing nggon imaman niku gak oleh nggo ngising nek nggon WC. Oleh. Ya mesti ae nek imaman ora kena nggo ngising. Nak gun WC oleh kena gue ngising. Tapi kena darani gun WC kira masjid. Suatu saat panitia takmir memutuskan saya ini strategi ini gue sing gun WC jadi imaman, sing gun imaman jadi WC karena perubahan geografis kan mungkin. Ya mungkin sekali. Mulane wong iku ora oleh percaya mbek imane teman-teman kecuali njaluk hidayah Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah kuwi wek-wekmu dhewe. Niku rungokno tenan iki. Omah kuwi wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misale terserah kowe nggir kulon mbok gawe ruang tamu. Nggir tengah ruang keluarga, pol guri MCK WC. Sing dadi WC yo nangis tenan mbok digongi sing rusak kabeh. Sing ruang tamu rusak sithik disaponi rusak sithik. Cek enak-enak sipe. Suwi-suwi WC wiridan suwi. Wala wale zaman sing di omah ku pikirane rubah. Omah iki tak adepno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa omah iki tak adepno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih, waduh mantan terhormat lek i Allah ngurusi wong yo ngene iku wong ra iso saiki PD dadi kiai dadi ulama nek Allah ndereng glincirno ki urang pira wene katut dhuwit katut wedoan macam-macam takobal Allah sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat iki sing ngrasa apa Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat ndek iki sale mangan iku nak tok gelut menang terus tok dhuwit terus ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat itu seneng nak ngewong juaduk ini melebu Islam itu cocok itu gak ada tenang kalau Islam kelunak-kelunak kayak Mustafa itu rapatnya ada guna nih jadi Islam itu butuh preman makanya nanti saya iki itu ada Islam dikawal preman kowe kok engkar rapatnya ngalim ya paham ya jadi ngajimu kurang akeh berarti paham ya ini rausah nyebut apa-apa pokoknya ngono bareng Nabi roh kekuatannya Umar itu dong Allahumma aizal Islam Umar, muga wong iku sing masuk Islam yo gayon. Kok sing masuk Islam iku wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Ya cara saiki Mustafa, Mustafa terang gak wani itu kan. Ngadepi bojone ra wani. Walhasil Umar iku akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi, Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri, a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino. Marani umat Abu Jahal, Abu Lahab, gue pedang. Ngger gue ganggu Rasulullah tak pateni. Guntingan orang kafir sing delik. Akhirnya turun ayat, fasda' bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jarun, baru kaya apa? Preman, mulane kiai-kiai sing ngalimu roh preman wis tenang ae biasa. Kok wong-wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubono gereja sing diudeni yo preman-preman iku perkarane ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng ya sing ngono, ya aja syariatno tapi dunyo mulai dhisik ngono, dadi sing ngono sepengeran ngono. Saklabahi waliane cerita, iki rungokno tenan guys. Saklabanu tiyang saleh khusyuk. Mulane sing khusuk-khusuk iki hati-hati, mergo ora pati dadi energi napa Islam. Salafe khusuk, mudi ning masjid. Khusuk epal. Sanging khusuke sampe wong-wong darani salafe khamamatul masjid. Napa khamamatul masjid, merpatine masjid. Mergo jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, "Ya Salafa, kenapa kamu melayu?" Jare mergo garwane niku gentenan napa nganggo klambi. Walhasil Salafa akhirnya dungakno Nabi, yuk dungakno supaya sugih. Nabi cek guyon, ya Salafa, jangan-jangan keadaan Anda sekarang itu lebih baik. Sampai tiga kali walhasil akhirnya Nabi dungakno sugih kasil, sugih. Pertama wedhuse iku mau patang pulau, suwe-suwe benal jabalin, ribuan wedhuse. Lagi hati-hati, kaya nak medhit itu rapopo, tapi aja sampai salah hukum. Mulanya ngedikane ulama-ulama, wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nak salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sampai zalimun sampai fasikun. Salaban sampean saiki etung wae. Iki etung sen yo. Mulane iki mumpung rong sugih, kula bola-balik matur. Kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki. Wis ngandel aku. Yo kene yo mumpung rong sugih iku nak lomo saiki. Wong sugih nek medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya, kowe nek ora percaya nek teoriku bener. Misale Ruhin ngaji be aku kan bendina ngaji be aku. Terus aku Ruhin, misale aku dolan ning nggone mungkin di pitik loro, tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus, monggo, sedanten mawon wangsal. Mergo pitik. Dunyane yo pitik loro tok ora duwe liyane. Ayam yo ayam jantan. Saiki nek sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekek idonyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Ken, aku nak nenggono kayak sapi mesti tok. Waduh, kok sapi legus. Padahal zaman melarat, duwe pitik mau loro tok, dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kue zaman melarat didik 100.000, bukan kancam 50.000 kue enteng. Padahal dunyamu mau 50.000. Berarti kan kue sodakone kancam 50%. Saya ingin nak duit murong 10 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem tuh rasa gak usah munafik, gelem tuh. Lah wong melarat iku ora ora rasane dadi sugih. Ana sugih medhit uga. Wong kok medhite kok lho. Justru medhit iku potensine wong sugih. Wong melarat iku nak medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiyene ora oleh wong trimo napa? Pitik. Tapi nak sapi. Mikir kan? Ah, mlane saiki ya kanca-kanca sing melarat, ana sugih medhit iku maklumi kowe ora ora rasane dadi wong sugih. Kula lah ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir wedhit perkara kula dadi. Nah, sak labane bali teng sak laba. Sak laba niku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih, nak zakat saiki ae gak gelem. Nak ampun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 swidak misale. Papat. Lah nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhuse sak labae ana sing ngitung wis 4000. Nak 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah sak labae niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat, kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Lha disebut fa'aqabahum nifaqan. Lani wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran jek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh tapi iso nemen-nemen. Tapi paling elek endawa iku nak salah napa ngukumi. Ya nak salah napa ngukumi. Kaya wong PKI lho nak ngukumi kiai kaya ketua geng. Wae nak dadi kiai ya tengok-tengok ning omah dhuwit anak buah setor dhuwit ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok-tengok. Dadi dhisik PKI nak merovokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa geng. Jadi aku macam-macam. Jadi kayak gue duro ya. Jadi mulanya uang ni gue mikir. Jadi Umar sing preman, jadi uang ape? Salabah sing uang ape? Jadi uangnya. Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu. Gue rawon jaminan jadi ruang tamu terus. Isowai saya hubul bed ngerubah jadi. Sing bisa isowai dirubah jadi ruang tamu. Mulanya umpama kertas sing oleh ndonga niku ya tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dakon dhuwur. Sing tepak dadi kertu remi dibantingi, pemene nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora. Lah mulane wong kon ndonga ya mukal dibal kulub sabit qalbi ala dini. Kita ora tau ros ben di posisi nek Allah piye ra roh. Kula wis padha-padha ora. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pangeran. Ya PD ini pas mulang toh, mulang kan rangno fadilah pangeran, rangno nopo ke, keutamaan di pangeran, rangno awak edw, benonus. Mulanya cara ngalim-ngalim nak dilbok non rokok ya tenang aye, paling jadi bukti nak Allah ku kuwoso, aku raiso mlebu swarga, dilbok non swarga ya tenang, sekadung ni, sekadung roh cara ni, aku ya mlebu rokok, serah siap. Jadi faham gitu, terus kalau suwon hukum-hukum fikih dasar ni ku kudur roh. Gue iling-ilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadis syariah, ya oleh sapa? Syariat ini. Mohon kula terusaken ya. Kul lil mukminina, kul ngucap sira kabeh lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Ya khuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata, maksudnya ora usah plengaan ning gone-gone sing mari maksiat. Amma sanging perkara layak khilu kang ora halal lahum kedhe mukmin ponadzuruhu ningalima wa min timin zaidatun zaidah Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing verjine mukmin ama sing perkara lae khilu kang ora halal lahum gede mukminin pa fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi gamane jaga mripat jaga verji dalika utawa mengkono-mengkono kabeh askal wa ape khairun wa ape lahum gede mukminin. Inna wa hasatuna wa khabirun dat sing bersani bi aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peningal wal furuji lan klan pira-pira verji. Fa yujazi moko mal sapa wa ing kabeh alihi ing atase ma yasnaun. Wakulan ucapa sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yaqtuta supaya merem sapa mukminat min absori hina sange peningalane mukminat. Amma sange perkara la khilu kang ora halal la guna kedhi mukminat apa nadzuru ningali ma. Wa yafatna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing verjine mukminat. Amma sange perkara la khilu kang ora halal la guna kedhi mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Wala yudhina lan ora kena ngetokno sapa nisa. Yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat. Zina tahuna ing zinae mukminat. Ilama kecuali perkara dhuhara kang pete umpama minha saking zina. Wawa tema dhuhara minha iku alwaju waja wal kafani lan epek-epek loro. Niki jelas nggih. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan mboten-mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo, sing ayu sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei gitu. Semua kiai-kiai alim niku nate kula tangleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku praktekke iku intikal mazhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara mazhab Syafi'i, wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok iku nak salat, iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhab Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine ya udah biasa jilbaban biasa wajahe ketok. Lah niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa alwaju wal kafan apa wa huwa alwaju wal kafan fa yajuzu nadzuruhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut napa fitnah. Tapi selama ini niku orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ora iso turu. Takono ruhe nang wong ngono kuwi paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing diarani fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan sawat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadra wong kukulon wong kok kukule kok elek. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Apa ya ora rido mergo kawulane napa dien artinya kowe kancana orang suga ya fitnah mari toma arep-arep dikei duwe kancana orang melarat memperbudak lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki wa balawna hum bil hasanati wassayyiat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah kowe ngadepi wong apik ya coba ngadepi wong elek ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa wis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu barang rawong elek keriting elek untune metu wong kok elek kok nganti ngono iku apa ya ora rido lah selama ini orang ngira coba nak delok wong ayo wong ngira nak kiai elek kancane nang sugih mergo marito malu kancane nang mlarat sing memperbudak ya agak nganti ra kober ngurusi urusane dhewe amben dikongkon lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong mlarat golek mangan go bojone kangelan tapi dina dikongkon mbak kiai ini mbak dikongkon atau kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting tapi karena dia tokoh omah aksesoris itu penting wah itu kriminal cara kula jadi kue kancanan yang suge rawan tomak nak wong melarat rawan apa memperbudak kancanan wong ayu rawan syahwat wong elek rawan ngenyek padahal podo elek leyo ngenyek ya elek syahwat ya elek mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran kuwi rimong suge ya gelem wong melarat to gelem wis wong sak uning-unine wis pokoke sing penting ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran Gusti takdir kenal wong ayu gelem wong elek gelem tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok wis pokoke kula nek ndonga wis pokoke kula lha iku manusa ya manusa wis ngoten niku nah berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab derek napa Hanafi. Tapi nak cara madhab teng Timur Tengah atau teng Arab Saudi, teng Budi ni, teng Iran, ni ku panjang cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan tu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ni, ku nak wong nakal-nakal, ku lanang wedok, ku cadaran. Yang nganggu cadar. Terus numpak mobil bareng, padahal lanang wedok. Wah, itu jadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apa ala Indonesia apa, Pak? Gara-gara terbuka sing lanang ketoro, sing wedok ketoro. Jadi apa pacaran, Win? Malah rugi apa praktek. Jadi apa pacaran itu sing lanang yang nganggu cadar, sing wedok. Terus lebu bareng, kan dikira sama-sama perempuan. Ya raro nih, juru tau sewa apa, walhasil itu sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi, ora mesti nak trewong nakal ya entuk wae solusi. Lha sing crito kulon polisi Arab. Dadi ya ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengin ceng nek aturan wala tajasasu. Ya wis akhire. Dadi padha wae, nek niat elek ku ya sono wae carane. Wong nek trelek ku ya pelek ya ono wae carane. Repot, namun ngoten gue repot. Semula ni wang ape us atakwa hauna ape uningat. Jadi nak coro kulo guys, jangan sampai kita ngukumi liane iki guys. Pokoknya umpama rukhsah dalam madhab niku tetap sing buatan aurat namung wajah kalian epe-epe. Soal keluarga anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini aku adat Indonesia. Tapi ojo pernah ngatas nama no hukum nopo Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu nopo jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu mboten nopo? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan enggak jilbaban. Nah, cara kula itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo? Al-kafan, gepepe. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Lho soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Nggih inilah kadang seneng, nggih ini ruhin barang niku paham nggih. Tapi aja ngukumi oleh lho seneng mbek ngukumi oleh benten hukum nggih hukum. Seneng nggih seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiai ruhin takoki seneng di wong wedok bruke ora mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye apik ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham nggih? Misale kok kowe dadi kiai, entuk kurban, ana wong sugih seneng kurban ning kowe. Sebagai nafsu seneng, entuk kurban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing entuk ganjaran sing kurban, sing nampa ora entuk. Lah tapi wong ora entuk ganjaran yo senenge perkara entuk daging. Lah sing diarani itu ganjaran nek sing korban to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran ya ora ana ning hadis sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya dadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya. Ketika enggak pakai cadar ya. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun ndamel konsensus illa madzhharu minhan wa huwa alwajhu wal kafan. Apa wa huwa alwajhu wal kafan. Faya juzo mongko wanang apa nadzuru huning ali madu haram ini ali ajnabiyen ke dewang lanang liya ilam ya khauf lamun ora kuatir sapa ahad fitnatani fitna fi ahadi wajhini ing dalem salsine wajah lu wasani te kalsani yahrumu iku haram apa nadzur di anahu kron sak temne wajah madzinatul fitnati utawa madzinatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah warujiha lan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah tapi wonten pendapat sing darani wajala aurat mulane kudu ditutupi. Ya tapi wow, nak istri tutupi kafe, mbak Wong nakal nakal teng Arab Saudi dia kali. Lanang wedok enggak guna poca, cada. Terus lu ngobrol bareng bareng. Wong 6 jebule tiga pasangan lah, ya repot. Aduh mata anak Wong kena Wong nakal wis repot. Wal yadrib nalan becek ngerudung no sopo Wong bihumuri hina kelawan jilbabe Wong wedok kafe ala jiyubi hina ingatase gulu gulune Wong wedok. Yastur nanti kesenutupi sopo nisa arusa ing pira-pira kepala wal anakolan pira-pira gulu. Wasudura lan pira-pira dada bil makoni iklan pira-pira jilbab. Jadi nak jilbaban iku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dada ketutupan. Ya tapi saiki yo ana jilbab gaul, waduh matane wong nyoro saka ulama. Saiki misale jilbabane yo ana jilbab napa? Gaul. Dadi sing ditutupi mau endas, wes mau das toh. Sas repot. Sementing aja kaya wong India. Wong India aku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Aku malah dadi elek-elek hukum India. Elek wong-wong karuan kudungan kok malah ngisore napa blo? Brother, piye ulama iki sik asal usul iso dadi ngono. Parah-parah India aku parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Kiai India ora fati fanatik aurat. Indonesia ketularan. Walaib dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing papaise nisa il khofiyata tegese papaise sing samar. Wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaine pepe loro. Illa li buulatina kecuali maring sing lanang. Utai buul jamu ba'lin jamake ba'lun. Manane ezeujin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakaiane kecuali ning sing lanang. Awak abaina utawa bapake cah wedok mau. Awak abai buulatina utawa mertuane. Eling-eling ini sing mahrome wong wedok mergo sebab nggih bapak ndekne utawa mertuane. Dikulo terangno nggih masalah mahrom iki rungokno kene ya. Kula ndek anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan ndek bojo. Kula ndek bojo. Bimujarradil akdi, sekedar akad menika bil tu nikahaha, niku mertua kula niku pun dadi mahrom bil musoharo. Nggih, bimujarradil akdi. Lah cah wedok nggih sami bi mujarradil akdi bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Paham nggih? Tapi nak anak tiri, misalnya Ruhin rabi rondo, rondone duwe anak. Ya kan ya rabi rondo rondone duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduhul. Paham nggih? Iku disebut apa waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang rabi rondo di anak sito. Dadi mahrame permanen niku ngenteni diduhul. Paham nggih? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bi mujarradil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, kok wis dibegatlah tetep tapi nak mahrome IP niku mu khurmatul jam'i. Mulane nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggah asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham nggih? Paham nggih? Dene iku mulane teng mriki mahram termasuk au abaihinna au abai buu latihinna. Bapake bojo ora ora mahram bin nasab kan jenenge mahram bil muso haro disebut faja'alahu nasabau wasihro. Pun nggih. Aw abnaihinna utawa anake cah wedok mau. Aw abnai ibu ladina utawa anake bojone. Paham nggih? Anake napa? Bojone. Aw ikhwanihinna utawa dulure. Aw bani ikhwanihinna utawa anake dulure berarti ponakan. Aw bani akhwatina anake dulure wedok berarti ponakan. Aw nisaihinna utawa sejenis wong wedok aw ma malakat. Aw ma utawa perkara malakat kan miliki apa amanuhna apa kekuasaane utawa amat lah kemana. Amat to budha fa yuzu mongko menang lahum kedhe wong kabeh apa nadzur huni ngali kabeh ilama kecuali perkara binasrati antarane udel warubati lan dengkul fa yahrumu mongko haram apa nadzur huni ngali ma binasra waruba li ghairil aswad kecuali bojo dadi bojo niku paling bebas aurat tengene bab fikih wa kharajalan kejaba binisa ihna kelawan isa ihna sapa al kafirat pira-pira wadon kafir fa yuzu mongko ora menang lil muslimati kedhe pira-pira islam apa al kasw apa buka lahunna kedue kafirat wa samilanan mengko apa ma perkara malaikat imanuhuna mengko ala bidah ing pira-pira budak awitabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fi fuduli to'ami ing dalam panganan sing luweh tapi ghairi ulirbati kang ora duweni syahwat bil jari kelancir sifatun wan nasbu isti lan kelan nasab istisnaun dadi istisna ulil irba ay asabil hajati sing radine hajat ilan nisa maring pira-pira wedok minar rijal saking pira-pira lanang bi alam yang tasir gambar arif yang tahu rasa wat pada karukulin pada kare saben saben ung suci awit tifli atau cah cilik kulonu ujak menangi ke cilik kulonu periode teng Arab niku nak sing dadi saroti dadi polisi niku tiang tiang sing dikebiri di kulon tu sing moco khazana khazana kuno sing dadi polisi teng Arab niku wang lanang lanang sing nopo dikebiri sing gak desa wat saat niki boten gue serak karu karuan sana. Sembah kono tak kau bela bawa minum tapi ngebiri hukumnya rawol lah. Lah tapi sahabat ya hukumnya ora oleh sepoko adu selamat ngoten mawon wis. Mereka sing oleh parek ambek wong wedok liya iku awit tabiina ghairi ulil irba minar rijal. Iku kurane wong sing rapati duwe sahabat mek wong wedok. Awit tifli utawa caci cilik bima'na al-atfali kan nggo maknane pira-pira caci cilik alladzina rupane wong akeh lam yazharu kang ora ningali sapa ladina. Ya tali utike sura ningali sapa ladina ala aurati nisa ing atase pira-pira aurate wong wedok lil jima'i krana jima'. Faya juzu mongka wenang apa ayub dina entong etokno sapa wedok kabeh mau lahum kedue tiflun lahum ailil atfal lahum ailil atfali mak ing perkara ada kang liyane apa mak bena surati antarane udel warubati lan dengkul wala dripna lan ora krana mukul sapa wedok bi arjulihna lan pira-pira sikile wong wedok li ulama sapa den kinawerwi apa mar perkara yufina kang nyimpen sapa nisa min zinatihina saking papayase nisa min khalkhalin saking gelang kaki ya takok kok kang bersuara apa khalkhal. Niki adate wong Arab wong India nu. Dadi nek wis nganggo pakaian brukut, aja kok terlalu bergerak nari ben nunjukno kasta sosiale mergo sikile wae napa gelah gelangan. Mulane kok bojomu wis apik gen ra gelangan sikil wis apik. Wis islami nu. Mergo ora kelar tuku pokoke ku apik. Apik ngetokno apane ora ana kok diketokno. Iku apik. Mergo syarate wong wedok sing apik termasuk ora ngetokno zinae. Lah asal ijek duwe ku rawan ketok, lan ora duwe mesti ra ketok e lek wis luweh apik. Kula baleni malih iki. Dadi nek ndek papaes wong wedok ku ora oleh diketok-ketokno. Lah alhamdulillah kita ora duwe. Berarti ra bakal ketok. Berarti wis sangat-sangat islami. Paham napa sangat-sangat napa islami. Lah iya ora ku ora ketok. Ora ketok mergo ora duwe. Watu bulan tobat sira kabeh lawuhe maring Allah jami'an halis kabehane ayuhal mukminuna eling-eling pira-pira mukmin mimasa ing perkara wako akang tumiba apa malakum kedhe sira kabeh minan nadzuri sanging pira-pira sanging ningali al-mamnu'i kang dicegah apa minhu sanging nadzur wa min ghairi lan sanging saliyane nadzur la'alakum supaya sira kabeh utawa menawa-menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh tanjuna tegese bejo sira kabeh min dalika sanging mengkono-mengkono maksiat nadzur liko buli taubati korona nampani taubat minuh sangi Allah Ta'ala wa fil ayat ilan iku tetap ing dalam ayat taklibu dhukuri te menangno domir mudhakar ala linasi ing atasnya domir mu'annas dini iku lo singgung yang menyangkut nasab ngiling-ngiling ya terus ngaji Qur'an aja sekedar ngaji swarga neraka ngaji nasab gur nasab ini sing mempengaruhi halal harame ning bab nikah terus nasab sing mergo mertua niku ngelebokno napa bapak ibu ini bimujar rodil akti ngiling-ngiling apa? Bimujar rodil akti tapi nak nenggone anak niku ngenteni apa? Duhut ngiling-ngiling ya, jadi nak nenggone wong tua niku bimujar rodil akti jadi misalnya kalau kula kawin mbek bojo kula pas akad selesai niku berarti kula menangsal salaman mbek mertua wedok begitu juga bojo kula menangsal salaman tapi misalnya ruhin rabi mbek rondo itu cek bahaya itu nah, anaknya di anak perawan, paham ya? Dadine mahram abadi sakwise dhuhul. Nak sekedar akad mboten. Mergo nak urung dhuhul umpama dipegat ruhin, anak tirine wau oleh dirabi. Mulane waroba ibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bi. Dadi anak tiri sing haram iku sing ibuke dirabi lan wis di dhuhul. Paham memang hukum Islam nggih kudu ana sing ngomong terus nggih ben dadi familiar. Ampun kados kancane bapak, bapak nu gadah kanca pirabi perawan. Ya cek enom zaman tesen enem. Bareng nglamar mun jadian sing metuki niku ibuke. Ibuke luwe ayu. Rondo. Lah niku spontan niku. Niku mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lah ibuke yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong mbek anake, "Nduk kowe cek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki." Iku pake kok geleme mbah yo rabi. Yo nganti saiki dhe anak, anggar bapak ketemu iku wong sarap teko. Lah yo lek yo dene iku wis Joko tuwa to. Dadi nek angen-angen. Wong niku yo wong ayu ibuke kok dadi arep dipethuk ibuke iku langsung rubah. Yo saat itu juga. Ibuke bento pisan yo gelem ibuke. Iku dadi barokah wong bento iku yo barokah akhire iku. Akhirnya alhamdulillah, boe rondo iku payu rabi, prawane gampang kan nglakone. Prawan nak gampang. Oleh kan ke ngalami ngono ku yo oleh. Ya artine kan boe yo rawan ijek sahwat, anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat. Mulane harame dadi mahram total iku ngenteni dukhul. Disebut apa waroba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus mahram meneh wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa sing kula terangno. Nak mantu iku bi mujaradil akdi langsung mahram. Jadi misalnya anak Eruhen Rabi, pas muni kabil tu mantune otomatis makrom. Paham itu disebut apa? Wahala ilu abna ikumuladi namin aslabi. Terus wa antas mau benal uhten. Lainan niki mon hak buatan makrom. Kue rawleh Rabi be kakak ibu Rabi, adik ibu Rabi. Poligami be makrom buatan angsal. Jadi Rabi dulur ke angsal. Ya dulur be bude bule buatan angsal. Pokoknya haram ngumpulno satu mahram di satu napa ne nikah. Tapi nak ngeduni oleh. Di misalnya Ruhin Rabi, Mbak Yune mati, ya, ngeduni adike mati neh, yo ngeduni meneh iku oleh, pokoke mati. Lha tenan niku lho de kanca ngrabi Mbak Yune mati. Ngrabi adike yo mati meneh. Lha entuk wong tuane dikandhani iku bahaya aja terus to. Oh, no pembunuh ngono iku yo ngono iku. Iku mbok nek hukum kriminal mlebu apa ora roh, tapi kudune iso disidik, paham. Mosok Rabi Mbak Yune mati? Ngeduni. Mati. Tapi saiki Rabi meneh wong liya kok ora mati. Tapi mulai dagdik keluargane sering jantungan, sering cerita kula wae. Iku nak mati sepundi ke sanak kula. Mbah ketok dereng mati ayo. Parah. Kiai sing lanang nggih kiai. Ya biasa pidato. Sering tak gojlok. Ilmumu ora barokah, tapi lah pembunuh aku. Mboten Gus mboten roh, nyatane mati kok mboten roh. Wa angkihul ayama minkum, wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing urung rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aymin jam elafat ayyimin wa ya uti ayyim iku man wong lesa kang ora ana iku kedhe man sapa seujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo. Wa manan wong lesa kang ora ana iku lahu kedhe man sapa seujun bojo. Wa hada uti iki fil ahrar ing dalem pira-pira merdeka wal haroir ing pira-pira wadon sing merdeka. Wa sholihina lan pira-pira saleh. Dadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurna Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Dadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo jo resepsi cale resepsi ini barang ngentak dunya. Oh resepsi ngentak napa dunya. Wasolihina lan pira-pira saleh il mukmini dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utai ibad iku min jumui abdin setengah saking jamaah lafat abdin. Iyakunu lamun ana sapa ngakeh il akhrar dikse merdeka fuqara ay pira-pira fakir. Yughnihimu wa mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah. Iki sing kudu dalil tiang-tiang anger serabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksude wong nak wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksude sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi yo sing tambah bangkrut nggih. Yughni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah. Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetap tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wa wahu ta wa wasi undat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing bersa bihim kan makhluk. Wal yastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh la jiduna kang ora metu sapa aladina. Wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri. Ora payu nikahan ing nikah. Mata kese ora metuki perkara yang kikuna kang iso nekah sapa ngake bihi klan ma min mahirin sanging mahar wa nafaqati lan nafaqah. Ngeker ani zina sanging zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing ngake sapa apa-apa. Yen ngenteni nganti payu. Sabane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kula bolak-balik ngomong mek santri-santri sing Joko tuwon, sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mek kuwe, paham nggih. Lah umpama wong iku gelem asal wedok, ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari rapayu ku selera am apa mergo ora ana wedok sing gelem. Selera tetap nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarik. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak Al-Badru Ali niku ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih, komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Bonaper to. Kula bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Mbok wong seneng aku ora wis ora tak pikir, bar wis mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu mun ngaten. Kula niku hakon sing nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten nate kula roh bojo kula taat ora mboten ngertos. Sebagai kulon itu hak kan, tak kok ibu suku lu nganti saat ini kulon damel kopi ini piamba, angker tangi kita damel kopi piamba, teko biasa kau wong awam teman. Ya pikiran kulon sederhana, serap bujuk kure terus seneng lah, sih kure seneng terus. Pun buatan mawon kulon itu buatan gak ada target nong, wadah takzim, mau mana kau ruwatan Jawa, kau awen sing lanang sikile dumba sing wedo, aduh, jahiliyah nih cara kulon itu ruak pernah saya itu Fasul Masail sama ulama-ulama sarang piye hukume prosesi pernikahan sing diantara nopo nu prosesi ini ku ngumbah sikile sing lanang hukume piye itu hampir 90% kiai itu membolehkan alasan itu hukum adat yang tidak menentang nopo syariat tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya itu berpendapat yo ono kiai dake bilang corone udah nadaran itu bita nak niat ngumbah pas kau sawah mergo rusak pas resik malah diubah waduh akhirnya walhasil ngono gua mau riak to artinya pamer to sawangane setia di depan umum nak niat setia yo pas kau sawah tak kau ngumbah oh resik digumbah. Tapi kula rada setuju, setuju fatwa sing 10% wong gitu tuh. Wong kowe tau diubah bojo men mos tangak. Ngono berlebihan, cara kula di bojo ya tak urip, mboten men salate madhep ngulon, pun wis ngoten ora usah. Buayangno sing wedok. Kula mboten nate lho, bodho terus bojo salaman sungkem mboten nate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saiki. Wonten sakit bae kena kula aduh. Ono sungkem barang ngesrah bojo kula jek Islam nu sowan nang kula wis. Tak tiliki wae dhuhur-dhuhur, wae asar-asar sowan nang kula wis. Alhamdulillah Gusti bojo kula jek sujud mek jenengan jek Islam wis sowan nang. Masuk ngamuk napa seneng jek Islam wis. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa ki urip iku pokoke sing penting cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita untuk nikmat paling gede nikmat iman mbek napa Islam. Wes jajal aja sangoni kan sedene nikmat iman mbek Islam. Wes duwe nikmat iman mbek napa Islam. Wah tetep gremeng sampe. Padahal sedene nikmat paling gede rupa-rupa ada iman mbek Islam. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman mbek Islam nikmat terbesar berarti bojomu ya sedene nikmat terbesar kowe sedene nikmat terbesar sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe apa iso adus ora yo ngono. Apa ngengetno banyu apa kon godhok molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh wis. Faham gak? Terus Islam niku pokoknya pikirane Islam niku opoe digawe gampang. Sing marai angel iku nafsu nggih, eling-eling. Pokoke teori niku mun mesti bener. Jadi dunia itu gampang. Semari angel niku nuruti napa nafsu. Jadi kalau anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria anda, ayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu lah. Sing orang no dulu re, wong tuane meh mati, sugih. Wah, nuruti koro malah di barbaro malah ngelama tu. Ngono anak tunggal mertuane setua dunia. Oke, terus nang gang sedih lo, mati. Wah, malah dindi malah barbaro. Nuruti nafsu barbaro karo-karo-karoan. Manane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu. Ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa? Sugih. Wah, mboten enten ngoten niku ya ora ana.

Bareng Mu'ad ditinggal, Mu'ad komentar innahu munafik. Dijak sholat suwi ra gelem munafik cah iku. Terus cah nom niki bocah niki matur teng Rasulullah. Niku Mu'ad diseneni Nabi entek ngamek. Inna minkum munafirin. Kowe iku ndadekno wong ra seneng sholat. Nak sholat kesuwen wong mari ra seneng. Wiridan suwi yo mari wong ra seneng. Nak sholat sing cepet. Mulane wong sholat cepet yo de dalil. Paham ge? Sing suwi yo de dalil. Dalil sing suwi yo kadang sumpek pisan. Dadi padha ning omah diamuki bojo sholat ae ning masjid sing suwi. Lho buktine nak ora perkara sholat iku bar sholat lae jek ning masjid ta. Kan berarti nak suwene krana sholat kan suwene pas sholat tok. Nyatane bar sholat jek ning masjid. Berarti kan gak dinyali mulih, Den. Nggih mboten. Lho ora usah munafik biasa wae iki. Gak dinyali mulih kan? Lah ya mulane dalam tradisine Kanjeng Nabi, aja geman gawe syariat anyar sing ora wajib ya tetep ora wajib. Nah kecuali haram itu dilarang. Jadi misalnya kamu mlebu omahe wong kok gak salam. Terus delok aurate wong ku haram. Lah nek iku ke salam lah delok yo. Haram. Mulane ra oleh salam langsung posisi berhadap-hadapan. Perkara niki ra ono gunane untuk menjaga napa privasi. Mulane nek salam iku aja adep-adepan. Dieling-eling. Terus nomor kali sing badhe kula terangno teng mriki tentang Rasulullah niku sing disifati tiba. Pokoke ciri utama agama niku rungokno nggih terutama sing khusuk-khusuk. Islam niku ciri utama bener namung setunggal. Maulidung kana lil kufri, maulidung kana lidini alim surur. Pokoke agama iki kudu nyenengno. Tapi fitoli il kufri niku wabalun alaihim wawabal. Jadi ciri utama agama itu kanggo kekafiran itu jadi masalah. Ya kanggo kekafiran itu jadi apa? Masalah. Misalnya ada bedaan. Wong kafir itu seneng wong Islam suge apa wong melarat? Suge. Berarti kena suge niat no gedeng no wong kafir itu apa? Mereka ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir itu gak seneng. Misalnya ngene ya. Wong kafir ambek wong Islam melarat terpelajar ambek ora terpelajar seneng di. Seneng sing ora terpelajar. Mergo nak sing terpelajar mesti duwe ghirah Islamiyah. Berarti sing kesunatan sing terpelajar, mergo wong kafir mesti luwe ora seneng. Dadi kok sampeyan ngene misalnya sing melarat-melarat seneng ngaji, wong kafir ora seneng. Nah, ciri utama kebenaran iku wong kafir kira-kira ora seneng. Mulane ana wong saleh men wiridan to ora roh perkembangan zaman, ora roh kristenisasi, ora roh macam-macam. Iku ora pati apik kanggo Islam. Perkarane wong kafir seneng nak wong haso. Mulane Kanjeng Nabi luwih seneng sing masuk Islam iku Umar. Perkarane dadi bencana kanggo wong kafir, kanggo kekafiran gitu. Dadi kowe eling-eling. Terus saiki pancen kita ndak perlu jadi ekstremis, tapi kaya kudu ro. Dadi niku di napa maulidung kana fi tali'il kufri alaihim wabalun alaihim wawabaku. Jadi kowe kudu ro. Logika walau karihal kafirun walau karihal musyriku. Misalnya rukun mbek kanca wong Islam nak rukun ambek tukaran wong kafir seneng di rukun. Berarti ya apik rukun. Misalnya kowe ditonggo wong kafir, kowe rukun mbek bojo mbek tukaran seneng di. Seneng rukun he, nulane seneng apa? Tukaran. Berarti ya apik apa? Rukun, cocok ra cocok wis rukun nah wis. Ya, tapi ilmu ngeten iki mun telas. Saniki wong wis ora peduli. Nak sugih ya perkara nuruti nafsu, nak intelek ya nuruti napa? Sebenarnya kowe sugih kok oleh ben wong kafir rapati seneng. Kowe alim ya oleh ben wong kafir rapati seneng. Nak kowe misale melarat kudu terpelajar ben wong kafir gak pati seneng. Iki disebut walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dadi ana kariha, kariha niku mboten seneng. Lah sakniki ilmu ngaten niku mun telas. Mulane kula eling niki kula hormat Maulid niki sesuk Maulud. Saya punya teman seorang wartawan. Dulu ketika A'agim itu nikah poligami, tuan banyak tulisan tentang poligami yang menyudutkan A'agim poligami. Lama-lama tulisan itu tidak tentang A'agim, tapi tentang bahwa poligami itu keliru. Akhirnya tulisan sudah tidak tentang A'agim, tapi pokoknya poligami itu keliru. Lalu itu saya punya teman wartawan muslim, karena dia ada ahli Islam, tanya saya, dan dia mengumpulkan beberapa wartawan muslim mensomasi media itu supaya menghentikan tulisan tentang poligami. Dia cerita, ini pentingnya walau karihal kafirun, dia cerita, Pak Bahak, kalau A'agim yang jatuh itu tidak masalah bagi Islam. Tapi kalau semua penulis membombardir poligami, sehingga orang Islam semuanya janggal dengan poligami. Sasarannya adalah biar umat Islam janggal baik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang enggak nyebut Nabi, tapi digiring supaya orang itu anti poligami. Maksudnya logika poligami itu tertutup sama sekali. Lah itu kan nanti lama-lama menciptakan kejanggalan terhadap semua Nabi yang nopo. Akhirnya disomasi, diancam. Media itu terus enggak berani menurunkan tulisan itu lagi. Lah artinya wong Islam sing ngaten iki, wong kafir ora seneng perkara ini roh. Tentu jenis ini kan enggak terwakili Mustafa barang itu. Jadi kaya job mepeh kowe khusyuk, tukang iktikaf, tukang ngimami masjid terus ngerasa jihad dhewe. Orang Islam yang mencintai Nabi di luar kita ya banyak. Faham ya mulane sampean ngandel kula mawon, terus pancen nek saleh iku ora usah ngomentari wong liya saleh-saleh dhewe. Karena yang bela Islam di luar kita, di luar dengan cara kita itu banyak. Makanya saya itu ya mau berteman sama wartawan yo gelem, politikus yo gelem, tapi rapati cocok kalau nabi politikus nggih kenal atau mawon. Family ku maknane walau karihal kafirun, walau karihal musyriku. Nek ku mbek tiba di istilahno wabalun alaihim wabal. Tapi tidak harus jadi ekstrim. Karena kalau jadi ekstrim malah masalah. Karena sebetulnya Islam ini menyiapkan dialek. Wa in ahadu minal musyriki nastajarukan apa fa'ajiruhu hatta isma'a kalam Allah. Jadi kalau ada dialek yang kira-kira menjadikan non muslim mendengarkan kalam Allah niku kudu wa in ahadu minal musyriki nastajarukan fa'ajiruhu hatta isma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kemudian mereka harus merasa aman. Jadi pertanyaannya gini, kalau negara stabil kan umat Islam leluasa menjelaskan kalamullah. Tapi kalau tidak stabil, malah tidak leluasa. Berarti kita butuh nopo kestabilan. Ya, semacam-macam. Apapun itu, yang penting niati sampeyan itu li'ilai nopo kalimatillah. Terus niki kula suwun sangat. Meskipun ngaji wau kados nasab. Agama lain itu tidak punya konsep sampai begitu, Islam itu detail, sampai konsep nasab itu ada. Nasab yang haram itu tujuh, yang dengan sebab tujuh, yang dengan rontok tujuh. Sing nasab haram dikawin satu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwa tukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus yang haram karena rontok wa ummahatukum allati ardhonakum wa akhwatukum minar rontok. Terus haram karena musoharoh, mertua, bapaknya, macam-macam. Itu detail sekali. Nah, tapi kadang mau ngaji ku nakalan, nerangno swarga neraka seneng, tapi nak nerangno hukum ra seneng. Nah itu tugasnya ulama, cocok ra cocok. Nak panjeni ku dadi hukume pangeran kudu napa dijelas, dijelas. Mergo termasuk tobat sing mari ditampa Allah iku illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi termasuk syarat tobat itu ulama atau siapapun yang tahu ilmu harus mau menjelaskan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Pun nggih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. من الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kulo hisbin te saben-saben kelompok bima klan perkara ladehim kang mungguwe hisbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahu mungguwe versine dhewe menadini saking babagan agama iku farikhuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadhar hum mongko ngembarno sira Muhammad, fadhar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. E utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufara Makkah ta ing pira-pira kafir Makkah fi ghumratihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Makkah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Makkah. Aihini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Makkah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati bal la yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numiddu. Angin pestine dawa ana ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manuk tihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging dunya wabanin lan anak kabeh fidunya ing dalam dunya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, maknane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kaapian la ora bala syuruna balik orang ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temne kasrotal amwal iku istidrojun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mbon niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min husange Allah musyfikuna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayil Qur'ani tegese Qur'an yuk miruna iku padha iman sapa ngakeh sadiquna tegese benerno sapa ngakeh. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ra padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina yuktuna tegese paparing sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina atau tegese padha paring sapa ladina minas sedaqati sing sedaqah wal amal lan pira-pira ngamal as-solihati kang saleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah tukbal ento ora den tampa sedaqah minhum saking wong akeh. Wong apik usring ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine ning pangeran annahum. Terus dia perasaan saat temen wong akeh yukodaru dan kira-kira ana kobla sedurunge annahum pola mujari lam jar ali annahum ila rabbihim angger pangeran wong akeh rajiuna ku bali kabeh. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari unai ku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh lah maring khairat ku sabiquna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni keapian lan ya pancen cathetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmu Allah taala. Wa hum khalite ladina laha maring hasanat to khairat iku sabiquna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmu Allah taala. Wala nu kalifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mongko te sampane wong lam estati ora kuasa sapa man ayo salian do salat sapa man ko iman halinga salat sapa man jadi san halil lungguh. Wa man te sampane wong lam estati ora kuasa sapa man ayo sumain to poso sapa man fal yakun mongko mangano sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing kanaon sanding ingsun kitab bunute kitab lan diku kang ngendikan apa kitab bil haqiq lan hak. Dimaklan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ing ma. Wawati kita Allahul Mahfud iku loh sing dijogo Allahul Mahfud catatan sing terjaga terus taruh kan dan tulis sing dalam Mahfud apa amalu pira-pira ngamal wahum utai kabayi nufus an alamilatu kang lakoni lakoni ngamal napa mawon iku layu dalam muna radin ani ngoyo sapa an nufus sean babar pisan minasangi amal falayung kosu mongko radin kurangi apa min sahabi amalil khairat sangking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzatu lan ora den tambah napa fisayat ing dalam ngamal elek. Bon kula terangno nggih sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. di tiap kelompok, kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama, kados Yahudi, Nasrani, Islam, maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri, mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan, pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namun gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub. Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gadah anak kathah sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah durur li ab kathah termasuk Yahuda, termasuk sinten? Yahuda. Sing akhire drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nun tiyang sae, tiyang saleh, pada akhirnya ge dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf tu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Mane Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ge wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Cek duwe sakake yal taqit hu ba'dus sayar. Ya jadi pateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ra ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ra ana sing nemu, apa padha karo napa mate? Mate. Nah, niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum nawa ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia, kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobi'in, asal mereka iman dan berbuat baik, ya surga, kamane la khaufun alaihim wa lahum napa? Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam, masuk napa? Surga. Kula niku nganti mati nggih kula niku akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbone rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama napa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah, Medina. Angger turunannya Yahuda gitu disebut apa? Yahudi. Paham gitu disebut apa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang Muslim yang baik, atau orang Yahudi cekek, atau Nasrani cekek, atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi, wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti elake, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malah ya, mau di rumah no, ya. Ben ngaji ilmu, paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah ya dianggap pakem. Terus di gomaanani Quran sing turun luweh di si. Sampai tak contoh no sing gampang, paling gampang dan mesti faham sampai. Tak contoh no paling gampang ya mesti faham. Istilah neng Quran, iblis itu malaikat betul. Mungkin sama jawaban. Istilah teng Quran, iblis itu malaikat orang. Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mohon berarti saiki istilah Quran itu iblis malaikat orang. Malaikat. Resmi.